Ketika sholat duduk, sementara ada kemampuan untuk berdiri, apakah nilai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama antara sholat berdiri dan sholat duduk? Ya, berbeda. Berbeda keadaannya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah Ibn Buraidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Siapa yang salat dalam keadaan berdiri itu lebih afdal. "Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Dan barang siapa salat dalam keadaan duduk, dia mendapatkan setengah pahalanya orang yang berdiri. "Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id." Siapa yang salat dalam keadaan berbaring, maka dia mendapatkan setengah pahalanya orang yang duduk. Ya. Ini bagi orang yang mengerjakan salatus sunnah. Adapun kalau salat wajib, dia mampu berdiri, maka kewajiban bagi dia untuk berdiri.